Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqimatu lil muttaqin wa la adwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyyus salihin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita kembali melanjutkan pengajian kita membaca Syarah Al-Aqidatul Wasithiyah oleh Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala. Kita sampai pada kalimat atau ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika beliau rahimahullah menyebutkan beberapa nas dari Al-Qur'an tentang penyebutan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut." Bertawakkallah kepada Allah yang Maha Hidup, yang tidak mati. Ini ayat pertama. Ayat yang kedua, Allah berfirman, "Wa huwal 'alimul hakim." Dialah Allah yang Maha berilmu dan Maha bijaksana. Ayat yang ketiga, wa huwal hakimul khabir ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha bijaksana dan lagi Maha mengetahui, dan Allah mengetahui apa yang masuk ke bumi dan apa yang keluar dari bumi, dan Allah mengetahui apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke atas langit. Kemudian ayat berikutnya, Allah berfirman, wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Di sisinya lah kunci-kunci yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Allah Maha mengetahui apa yang di darat dan di laut, dan apa yang jatuh dari daun, kecuali tidaklah jatuh dari selembar daun kecuali pasti Allah tahu. Illa ya'lamuha. Wala habbatin fi dhulumatil ard, tidaklah biji yang berada di dalam kegelapan malam. Wala rutubin, dan tidak pula yang basah dan yang kering. Illa fi kitabim mubin, kecuali dalam kitab. Lawal mahfuz. Ayat yang berikutnya, kata Allah, wa ma tahmilu min unsa wala tad'u illa bi'ilmih. Tidaklah seorang ibu mengandung, dan tidaklah seorang ibu itu ketika melahirkan, illa bi'ilmih, kecuali dengan ilmunya. Ayat yang berikutnya, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kalian tahu Allah Maha mampu terhadap segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan kalian tahu bahwa ilmu Allah telah melingkup segala sesuatu. Jadi ini ayat-ayat yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bawakan di dalam Al-Aqidatul Wasithiyah. Di mana dalam ayat yang beliau sebutkan, Allah Subhanahu wa taala mensifatkan di beberapa ayat yang kita baca tadi, keseluruhannya Allah menyebutkan tentang keluasan ilmunya. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah tidak membawakan satu dua ayat, tapi ada beberapa ayat yang disebutkan. Semuanya menyebutkan tentang keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, ini isyarat dari beliau rahimahullah membantah orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah dan orang-orang yang semisal mereka yang mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau menyebutkan tentang ilmu, beliau tidak mencukupkan dengan satu dua ayat. Banyak ayat yang disebutkan. Ayat yang kita baca tadi, kecuali ayat yang paling pertama, wa tawakkalal al-hayyul ladzi la yamut. Setelah itu semua tentang keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang-orang Jahmiyah menolak ini. Mereka mengatakan bahwa Allah tidak mengetahui perkara sebelum terjadinya. Nanti terjadi baru Allah tahu. Ini orang-orang Jahmiyah yang gulu, yang ekstrim. Yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam bukunya mengatakan bahwa orang-orang Jahmiyah yang seperti ini, yang dulu Jahmiyah mutaqaddimun, ini yang seperti ini sudah punah. Sudah tidak ada lagi. Di zaman Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan ini sudah hampir tidak ada lagi. Kebanyakan dan seakan-akan semua orang-orang Jahmiyah tetap sekarang yang mutaakhir, yang datang belakangan, mereka tetap meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui perkara sebelum terjadinya. Kecuali orang-orang Jahmiyah yang dulu. Ya. Makanya orang-orang Jahmiyah dikafirkan oleh para ulama. Dikafirkan oleh para ulama. Lebih 500 ulama yang mengafirkan Jahmiyah. Sebab memang di antara kelompok-kelompok yang menyimpang Jahmiyah termasuk yang penyimpangannya sangat mengerikan. Ya, makanya wajar kalau ulama mengkafirkannya. Makanya kalau kita melihat pentolan-pentolan orang Jahmiyah itu dikafirkan seperti Bishr al-Marisi, Jahm bin Sofwan. Ya, ini semua tolol-tololnya orang Jahmiyah. Ini dikafirkan oleh para ulama. Ya. Seperti Bishr al-Marisi. Ya. Ketika dia menolak sifat ulu, dia menolak sifat Allah Subhanahu wa taala itu tinggi di atas. Ketika dia sholat, dia baca doa Subhan Rabbiyal A'la, Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Oh, tidak bisa seperti itu. Dia ganti doanya Subhan Rabbiyal Asfal, Maha Suci Allah yang Maha Rendah di bawah. Iya. Ini dikafirkan oleh para ulama, orang-orang Jahmiyah. Di sini, wallahu alam, ada isyarat dari Ibnu Taimiyah rahimahullah bantah untuk mereka. Kita lihat penjelasan Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullah taala. Wa fiha kadzalika itsbatu ismil khabir. Wahwa minal khibrah bimakna kamalil ilm. Dan di dalam ayat itu juga kata beliau terdapat penetapan nama Allah Al-Khabir. Ini sudah kita sebutkan pertemuan yang lalu, tapi kita ulang dari sini sedikit. Beliau mengatakan dalam ayat yang beliau sebutkan terdapat penetapan nama Allah Al-Khabir. Jadi diantara nama Asmaul Husna, nama-nama Allah Al-Khabir, yang Maha berilmu, yang Maha berilmu, sama Al-Alim. Iya. Ada perbedaannya dari sebagian sisi. Beliau akan sebutkan makna al-khabir bermakna kamalil ilm. Iya. Berilmu juga al-khabir bermakna mengetahui, tetapi lebih sempurna daripada kesempurnaan, lebih sempurna daripada ilmu. Kalau khibrah, al-khabir dari kata khibrah, memahami sesuatu dengan detail. Memahami sesuatu dengan detail. Makanya dikatakan orang ahlinya dia, khibrah, ya, memiliki ahli dalam bidang ini misalnya, dia mengetahui seluk-beluknya semuanya. Ya, makanya dikatakan dia khibrah, mempunyai khibrah. Ilmu yang dalam, yang mengetahui perkara yang sangat dalam. Wa wuthqihi, yang sangat dalam. Wal ihatati bil asyai ala wajhi tafsil, dan pengetahuan Allah terhadap sesuatu secara rinci. Ini khibrah namanya. Al-Khabir. Makanya Allah menyebutkan wa huwal alimul khabir. Dialah Allah yang Maha mengetahui dan Maha al-Khabir. Digandengkan dengan al-Alim. Wa wusul ilmihi ila ma khafiya wa daqqa minal hissiyat wal ma'nawiyat. Dan sampainya ilmu Allah, pengetahuan Allah sampai kepada perkara-perkara yang kecil dan perkara-perkara yang sangat halus. Tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah Al-Khabir. Allah Al-Khabir. Sampai beliau menyebutkan, perhatikan kata Syekh, wa qad dzakara subhanahu fi hadhihi al-ayati ba'd ma yata'allaqu bihi 'ilmu lidilalati 'ala syumulihi wa ihatatihi bima la tablughu ulumu khalqihi. Kata Syekh, dan Allah menyebutkan di ayat yang kita baca tadi, wa huwal 'alimul khabir wa huwal hakimul khabir. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang masuk di bumi dan apa yang keluar dari bumi. Allah tahu apa yang naik turun ke langit dan apa yang naik ke langit. Kata Syekh, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keluasan ilmunya. Menunjukkan bahwa kedalaman, keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang ilmu makhluk tidak pernah sampai ke sana. Disebutkan rinciannya. Fa dzakara, kata Syekh, Allah menyebutkan dalam ayat yang kita baca tadi, Allah mengetahui apa yang masuk di bumi, di tanah, dan apa yang keluar. Dan Allah tahu apa yang naik ke langit dan apa yang turun dari langit. Kata Syekh, ya'lamu ma yaliju. Allah tahu apa yang masuk fil ard, yadkhulu fil ardi. Allah tahu apa yang masuk di tanah. Seperti apa? Kata Syekh contohkan, min hubbin, dari biji. Ketika orang menanam padi, jagung, itu Allah tahu berapa biji yang masuk ke dalam tanah. Wa bidrin, biji, benih. Wa miyah, air. Berapa kadar air yang masuk ke dalam tanah. Wa hasyarat, serangga-serangga yang masuk ke lubang. Allah tahu jumlahnya berapa. Bahkan dalam Al-Quran Allah tahu apa ucapan semut. Iya tidak? Sambil menghitung ayatnya, Allah tahu ucapan semut. Hah? Dalam surah An-Naml, ketika Sulaiman datang dengan pasukannya, jin-jinnya, semuanya pasukan Nabi Sulaiman lewat. Kata Allah, hatta idza atau ala wadin namli, sampai ketika Nabi Sulaiman dan pasukannya lewat ke lubang semut. Qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh wa hum la yashurun. Maka ketika Nabi Sulaiman alaihissalam lewat dengan pasukan-pasukannya, anak buahnya, semuanya jin, binatang-binatang semua tunduk di bawah perintah Nabi Sulaiman. Ketika dia lewat, Nabi Sulaiman dan pasukannya, mereka lewat lubang semut. Kata Allah, semut berkata, pimpinan semut mengatakan kepada teman-temannya, ayuhan namlu, wahai semut, masuk kalian ke dalam lubang. Jangan sampai Sulaiman dan pasukannya menginjak kalian. Dalam keadaan Sulaiman tidak tahu. Ini kan pengkhabaran dari Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah mendengarkan ucapan, mengetahui ucapan semut. Nabi Sulaiman, Allah katakan, fatabassama dhahikan min qawliha. Nabi Sulaiman tertawa karena mendengarkan ucapan semut. Kata Syekh, hasyarat, hasyarat serangga yang masuk ke dalam tanah. Wa ma'adin, dari harta-harta di bawah tanah. Harta-harta di bawah tanah, emas yang tersimpan, perak. Apalagi wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar dari tanah. Allah tahu seperti apa. Kata Syekh, min zara', tumbuhan yang ditanam, sawah yang tumbuh, padi, jagung. Wa asjar, pohon-pohon, mangga, semua pohon-pohon. Wa uyun, mata-mata air. Uyunin jariyah, mata air yang mengalir, yang keluar dari tanah. Wa ma'adin, nafiah, dan harta-harta yang keluar, yang ditemukan oleh manusia, yang bermanfaat. Wa ma yanzilu minas sama, dan apa yang turun dari langit. Allah tahu seperti apa. Syekh contohkan, min salj, salju. Salju bahasa Indonesianya, Arabnya saljun. Berarti orang Indonesia lagi-lagi ambil bahasa Arab. Amtor, hujan-hujan yang turun, Allah tahu. Berapa jumlah tetesannya, berapa, Allah tahu secara mendetail. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala al-khabir. Wasawa'iq, petir-petir. Wa malaika, malaikat-malaikat yang naik turun, catat amalan, membawa amalan. Wa ma ya'ruju, dan Allah tahu apa yang ya'ruj, apa yang naik ke atas langit. Seperti apa? Apa yang naik ke atas langit? Apa yang naik ke atas langit selain malaikat? Apa? Amalan ahsan tu, masya Allah. Amalan, kata Allah, ilaihi yas'adul kalimu tayyibu wal amalu soleh yarfa'u. Kepadanya lah naik itu amalan soleh, terangkat ke atas, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan soleh itu terangkat pada hari Senin. Dan saya senang kalau hari, kalau amalan terangkat, saya dalam keadaan berpuasa. Makanya kata Aisyah, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yataharra an siyamil itsnain wal khamis. Kata Aisyah radhiyallahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir tidak pernah meninggalkan puasa Senin dan Kamis. Kata beliau, yas'ud fiha, yang naik ke atas langit. Seperti apa? Malaika, pencatat amalan, ada malaikat yang ditugas mencatat ketika hari Jumat. Ada malaikat yang ditugaskan pergi di majelis-majelis ilmu. Yang mereka mengepakkan sayap mereka untuk orang yang duduk di majelis ilmu. Dalam sebuah hadis yang sahih. Apalagi wattair, burung-burung yang terbang. Awalam yaru ila at-tayri safatin wa yaqbidun ma yumsikuna illa rahman. Tidakkah kalian melihat burung-burung yang terbang bersaf-saf? Tidak ada yang menahan mereka di atas kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sawaf, burung yang bersaf-saf di atas terbang. Ila ghairi dzalika mimma ya'lamuhu jalla sya'nuh. Dan selainnya dari seluruhnya makhluk-makhluk Allah. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ini merupakan keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala, kedalaman ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala al-khabir. Kata Syekh, wa dzakara fiha aidan. Demikian pula Allah menyebutkan dalam ayat, anna 'indahu mafatihal ghaib, bahwa Allah mengetahui kunci-kunci yang gaib. Itu pada firman-Nya, wa 'indahu mafatihul ghaib. Di sisinya lah kunci-kunci yang gaib. Kata Syekh, wa 'indahu mafatihul ghaib, anna 'indahu mafatihal ghaib la ya'lamuha illa hu. Di sisinya lah kunci yang gaib, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah, sebagaimana dalam ayat. Mafatihul ghaib, kata Syekh, kunci-kunci yang gaib, kila ada yang mengatakan, ada yang menafsirkan kunci-kunci gaib itu apa? Kata Syekh, khazainu, perbendaharaan Allah. Itu maksudnya, ada yang mengatakan seperti itu. Makanya bila mengatakan kila, ada yang mengatakan, ya, kalau saya berikan kaidah, kalau dalam buku atau ketika menyebutkan khilaf pakai kila, itu menunjukkan pendapat itu kurang kuat atau diasyaratkan ada perselisihan. Saya mengatakan, ada yang mengatakan kunci gaib adalah perbendaharaan Allah. Perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan turukuh wa asbabuh allati yutawassalu biha ilaihi. Ada yang mengatakan kunci-kunci yang gaib adalah sebab-sebab atau jalan-jalan yang mengantarkannya kepadanya. Ada yang mengatakan juga nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sebab belum semua Allah sebutkan, belum semua Allah sifatkan, namakan Allah Subhanahu wa taala dirinya dalam Al-Qur'an. Miftah, mafatih, jamaknya jam'u miftah. Jamaknya miftah. Miftah kunci, jamaknya mafatihu atau mafatihu. Dua, mafatihu dengan mafatih. Dengan dikasrah mimnya. Miftahun, miftahun, mimnya dikasrah. Miftah. Dengan dibuang ya-nya, mafa'il. Berarti mafatih, mafatih. Dan ternyata mafatihul ghaib dalam Al-Quran, kunci-kunci yang gaib ini sudah ada penjelasannya dalam hadis, sudah ada penafsirannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak usah diperselisihkan, tidak usah dibahas apa itu kunci-kunci gaib. Sudah ada penjelasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi membaca ayat itu, kemudian Nabi menafsirkannya sendiri. Kalau begitu tidak usah diperselisihkan. Apa maknanya? Kata Syekh, wa qad fassaraha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menafsirkan ayat itu. Ayatnya Allah mengatakan, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Di sisinya lah kunci-kunci yang gaib, tidak ada yang tahu kecuali dia. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuhunna illa Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Umar, Bukhari dan Muslim, hadisnya sahih. Nabi mengatakan kunci gaib ada lima. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kata Ibnu Umar, thumma tala qawlahu. Kemudian Allah membaca ayat, Nabi membaca ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang Ibnu Taimiyah rahimahullah sebutkan di dalam matan. Disyaratkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, ditafsirkan mafatihul ghaib. Apa itu mafatihul ghaib? Nabi membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman. Berarti mafatihul ghaib dari dalam surah Al-An'am yang dalam ayat yang dalam matan itu ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah Luqman. Ini menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Jadi ini thariqatu tafsir dari salaf. Jadi ketika menafsirkan Al-Qur'an itu dengan beberapa metode. Yang pertama, menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Yang kedua, menafsirkan Al-Qur'an dengan hadis. Yang ketiga, menafsirkan Al-Qur'an dengan ucapan sahabat. Yang berikutnya, menafsirkan Al-Qur'an dengan ucapan tabi'in yang mereka ambil dari sahabat. Ini disebutkan oleh para ulama dalam buku-buku usul tafsir. Dan subhanallah, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat juga dengan ayat. Ayat dalam surah Al-An'am, "Wa indahu mafatihul ghaib," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kunci gaib ada lima. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Nabi, kata Ibnu Umar, Nabi membaca firman Allah, "Innallaha 'indahu ilmus sa'ah." Sungguh Allah di sisinya lah kunci-kunci hari kiamat. Satu. Berarti Nabi ketika mengatakan lima kunci gaib, Nabi membaca firman Allah dalam surah Luqman. Ini di akhir surah Luqman. Sungguh di sisi Allah kunci hari kiamat. Berarti ini di antara lima tadi, ini satu, yaitu kunci gaib adalah tentang waktu hari kiamat. Tidak ada yang tahu. Yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka wahai Muhammad bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Kamu enggak mengetahui hal tersebut, kata Allah. Dalam surah Al-Ahzab, yas'alukan nasu 'anis saah qul innama 'ilmu 'indallah. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat, kapan terjadinya? Katakan kepada mereka wahai Muhammad, hanya Allah yang tahu tentang hari kiamat, kapan terjadinya. Hanya dalam hadis Nabi mengatakan hari kiamat terjadi pada hari Jumat dalam Sahih Muslim, tapi Jumatnya kapan tidak diketahui. Ini kunci gaib hari kiamat. Apalagi kata Allah, wa yunazzilul ghaib, dua. Allah menurunkan hujan. Allah menurunkan hujan. Berarti diantara kunci-kunci gaib yang Allah sebutkan dalam surah Al-An'am adalah tentang hujan. Tentang hujan. Oh Ustaz, ada BMKG. Ada perakiran cuaca. Hujan. Mereka sudah katakan prakiraan. Sudah pra, perhatikan sebelum. Kiraan lagi. Prakiraan. Cuma perkiraan saja. Ya. Jadi tidak ada yang mengetahui hujan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa yunazzilul ghaib. Anggaplah mereka tahu. Ya. Tetapi tahukah mereka berapa kadar hujan yang turun? Tahu mereka berapa tetesan hujan yang turun? Tahu mereka kapan berhenti hujan? Biar panggil pawang hujan. Hujan. Dua. Wa ya'lamu ma fil arham. Tiga. Kata Allah, Allah mengetahui, hanya Allah yang mengetahui apa yang di dalam rahim, kata Allah. Perhatikan ini. Ditafsirkan surah Al-An'am dengan dalam surah Luqman. Kunci gaib. Allah mengetahui di dalam rahim. Oh, Ustaz, ada apa namanya? USG. Tidak ada, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarh Arba'in Nawawiyah ketika beliau menjelaskan tentang hadis Abdul bin Mas'ud tentang penciptaan dalam rahim, tentang penciptaan manusia. Beliau mengatakan tidak ada. Tanya dokter-dokter, kata beliau, tanya mereka, tahukah mereka ajal bayi itu? Tahukah mereka rezekinya bayi itu? Tahukah mereka ketika masih satu bulan segumpal darah? Tahu mereka kelaminnya? Kata Syekh, mereka tidak tahu. Ketika masih segumpal darah di dalam janin, di dalam perut ibunya, tahukah kelaminnya? Tidak tahu. Tahukah rezekinya bayi itu? Dokter tidak tahu. Itu pun ketika mereka melihat dalam USG, kadang juga meleset. Perempuan, yang keluar laki-laki. Kalau seperti itu bukan gaib lagi. Sudah ada yang tahu dengan alat dan seterusnya. Sudah dilihat. Itu kata beliau rahimahullah. Jadi itu tidak bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Yang keempat, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Ini aku juga. Tidak ada jiwa, satu jiwa pun yang mengetahui apa yang dia akan perbuat besok. Nah ini makanya kalau mau mengucapkan sesuatu bilang insyaallah. Tidak ada yang mengetahui saya akan perbuat besok, apa yang saya lakukan besok. Lihat ketika kisah dua orang yang Allah berikan kebun kedua-duanya dalam surah Al-Kahfi. Tahu kisahnya yang antum baca tiap hari Jumat, mungkin tidak tahu apa artinya yang dibaca ini. Di dalam surah Al-Kahfi ada dua orang yang dua hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada mereka kebun dua-duanya. Tapi satu beriman kepada Allah, satu tidak. Salah satunya yang satu ini yang tidak beriman kepada Allah, dia bangga terhadap kebunnya. Kata Allah, "Walaula idkhalta jannataka qulta masyaallah la quwwata illa billah." Sebenarnya kalau kamu masuk ke kebun, kamu mengatakan insyaallah atau masyaallah, ya, enggak terjadi seperti itu. Ketika dia masuk kebunnya, habis kebunnya karena kesombongannya. Tidak ada yang mengetahui apa yang dia akan perbuat esok hari, tidak ada. Kata Allah, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang dia akan perbuat besok. Ah, saya mau ini besok, ternyata malam tidak bangun-bangun. Ya, tidak ada. Makanya mengucapkan insyaallah, insyaallah. Insyaallah bi'idznillah. Kemudian terakhir, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. 5. Itu kata Allah, tidak ada jiwa pun yang mengetahui bi ayyi ardin tamut, di bumi mana dia akan mati atau kapan ajalnya. Tidak ada. Innallaha alimun khabir. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Allah lagi-lagi tutup ayat ini dengan dua namanya, Al-Alimun Khabir. Allah Maha mengetahui, Khabir lagi Maha berilmu, mengetahui. Iya. Jadi ini 5 kunci gaib yang Nabi tafsirkan, yang Nabi menyebutkan makna dari surah Al-An'am. Kemudian beliau menyebutkan surah Luqman. Kata Syekh, waqad dallatil ayatan al-akhiratan ala annahu subhanahu alimun bi'ilmin huwa sifatun lahu. Ah, di sini lagi Syekh bantah Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Nah, jadi begini, Syekh ini seperti ini. Ketika dia sebutkan dulu makna ayat, sifat itu apa maknanya, nama itu apa maknanya, dengan hikmah-hikmahnya, kemudian sebelum berpindah ke ayat yang lain, ya, selalu seperti itu. Dia beliau menyelipkan bantahan-bantahan untuk ahlul bidah. Hampir seperti itu. Beberapa ayat nanti kita akan lewati selalu. Ya. Kalau di situ ada penyimpangan kesesatan orang-orang ahlul bidah, beliau membantahnya. Ingat ya, orang-orang Asy'ariyah itu mereka menetapkan cuma 7 nama, 7 ayat. Itu mereka tetapkan hanya lafadznya saja. Maksudnya berbeda penetapan mereka dengan penetapan Ahlus Sunnah. 7 sifat ini, Hayyun, Allah Maha Hidup, Qadir, Qudrah, Allah Subhanahu wa taala Maha Mampu, kemudian ilmu, kalam, sam' wal basar. Ya. Dengan penglihatan, pendengaran. Ini 7. Mereka menetapkan 7 ini, ya, seperti kalam. Nanti katakan sebutkan pembahasan tentang kalam. Mereka mengatakan, orang-orang Asy'ariyah mengatakan Allah Subhanahu wa taala berbicara, tapi kalamnya Allah Subhanahu wa taala nafsani, kalam nafsi. Apa itu kalam nafsi? Hanya ada dalam diri Allah, tanpa huruf, tanpa suara. Ya, Allah berbicara, Allah memiliki sifat kalam, tapi kalamnya kalam nafsi. Kalam nafsi itu hanya ada dalam diri sendiri, tidak bisa keluar, tanpa huruf, tanpa suara. Sama orang bisu, ya, mau bicara tapi tidak bisa, hanya dalam hati, dalam dirinya saja. Seperti ini kalam Allah Subhanahu wa taala menurut mereka. Berarti sama saja Allah tidak berbicara kalau begitu. As-sam'u wal basar, mereka tetapkan, tapi bagaimana bentuk penetapannya? Ketika mereka mendapatkan ayat, misalnya qad sami'allahu qawlal lati tujadiluka fi zawjiha, Allah mendengarkan bisikan perempuan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka, ya, berbicara, berbisik-bisik. Kata mereka, orang Asy'ariyah, Allah mendengar maksudnya Allah mengetahui. Tapi Allah tidak mendengar. Tapi Allah tahu itu. Sama saja Allah tidak mendengar. Ya, sama di sini sifat ilmu. Perhatikan bagaimana cara mereka menetapkan sifat ilmu. Kata beliau, wa qad dallatil ayatan ala akhiratan ala annahu subhanahu alimun bi ilmin huwa sifatun lahu. Ayat dua, ayat yang terakhir. Dua ayat yang terakhir menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat ilmu. Bernama Alim. Allah itu Maha mengetahui. Maksudnya apa? Di sisi Ahlus Sunnah bahwa Allah Maha mengetahui yaitu Allah memiliki sifat ilmu, yang dengan sifat ilmu itulah Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala perkara. Jelas? Ini Ahlus Sunnah seperti itu keyakinannya. Jadi Allah memiliki sifat ilmu hakiki. Bukan cuma majas, perumpamaan, cuma dipinjam kalimatnya sebagaimana yang mereka katakan. Allah menyebutkan Allah Alim, Alim. Allah Maha mengetahui berarti Allah memiliki sifat pengetahuan, ilmu. Ini Ahlus Sunnah. Qaimun bidzati. Kata Syekh, sifat ilmu itu ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ya. Dan Allah berilmu dengan mengetahui dengan sifat itu. Allah mengetahui perkara dengan sifat ilmu. Khilafan lil Mu'tazilah. Berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah. Perhatikan bagaimana mereka menetapkan sifat ilmu? Khilafan lil Mu'tazilah. Alladzina nafau sifatih. Yang mereka menafikan, menolak sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Orang-orang Mu'tazilah, keyakinan mereka tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, kalau orang-orang Jahmiyah seluruh nama dan sifat Allah tertolak. Kalau Jahmiyah tidak usah dibahas, sebab mereka sudah menafikan seluruh sifat-sifat Allah, seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala tertolak di sisi mereka. Kecuali satu, yaitu Allah itu ada. Ini saja. Nah, kalau Mu'tazilah mereka mengatakan bahwa Allah Alim, Allah Maha berilmu tapi tidak mengetahui. Allah memiliki nama As-Sami' yang Maha mendengar tapi tidak mendengar. Dia tetapkan nama, dia tolak sifat. Paham? Kata para ulama ini lebih bodoh daripada Jahmiyah. Karena ucapannya bertentangan. Masa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama As-Sami' yang Allah namakan nama tersebut untuk diri Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak mendengar. Ini jarima, ini kekurang ajaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah tetapkan untuk dirinya, malah dipermainkan. Kalau Jahmiyah, ya mereka berani. Berani mereka. Mungkin mereka berpikir, ay, tak kalah sesat mi. Tolak semua. Ini orang Mu'tazilah, tanakut, ucapannya tanakut. Makanya kalau orang-orang Mu'tazilah dibantah orang Jahmiyah, tidak bisa bergerak orang-orang Mu'tazilah. Untuk apa kau tetapkan itu nama? Kalau kau tetap, kalau nafikan sifatnya, kan begitu. Kalau Jahmiyah misalnya datang kepada mereka, untuk apa kau tetapkan itu nama? Kalau sifatnya tidak ada, sama saja bohong. Ini orang Mu'tazilah ini. Kata Syekh Faminhum, perhatikan ini Syekh menunjukkan bahwa Syekh Khalil Harras rahimahullah mutola'ahnya besar, mutola'ahnya sering membaca buku. Beliau paham kesesatan Jahmiyah, kesesatan Mu'tazilah, di mana kesesatannya. Setiap sifat, apa letak kesesatan Jahmiyah, Mu'tazilah, beliau tahu rahimahullah. Makanya kalau dalam bantah-membantah beliau ini hebat. Sebab memang beliau rahimahullah sudah membaca buku-buku Asy'ariyah, buku-buku Mu'tazilah, dia baca. Faminhum man qala, di antara orang Mu'tazilah ada mengatakan innahu alimun bidzatihi. Perhatikan ini ucapannya. Mirip dengan ucapan Ahlus Sunnah kalau secara zahirnya. Mu'tazilah mengatakan Allah berilmu zatnya. Allah berilmu zatnya. Maksudnya apa? Ilmu Allah ada pada zatnya saja. Tapi dia tidak ketahui perkara-perkara yang terjadi. Dia tidak ketahui ini terjadi dan dia tidak ketahui apa yang terjadi di dunia, tidak tahu. Sebab ilmunya Allah ada pada zatnya saja, tidak keluar. Apa maksudnya? Hah? Apa maksud ucapan itu? Allah tidak mengetahui apa-apa. Coba orang ucapan Mu'tazilah ini. Qadirun bi dzatihi, Allah mampu, kata mereka. Allah mampu, tapi pada zatnya saja. Hanya ada diri Allah Subhanahu wa taala. Tapi menciptakan ini, menghidupkan ini Allah tidak mampu. Sebab kemampuan Allah hanya ada dalam dirinya saja. Paham maksudnya? Sama kalau orang sudah apa tua sekali, tidak bisa apa-apa. Seperti itu, tidak bisa, tidak mampu apa-apa. Sampai terakhir, semua sifat seperti itu di seorang Mu'tazilah ini sebagian mereka. Wa minhum, diantara mereka ini masih Mu'tazilah kata Syekh. Jadi Syekh ini, masya Allah, beliau apa mengetahui perbedaan-perbedaan orang-orang Mu'tazilah. Ternyata mereka berbeda-beda juga dalam menafsirkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man fassara asma'ahu bima'anin salbiyah. Perhatikan ini lebih parah lagi, lebih halus. Di antara orang Mu'tazilah ada yang menafsirkan nama-nama Allah, memberikan makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan makna salbiyah, penetapan, penafian. Saya contohkan. Saya contohkan di sini alimun. Allah Subhanahu wa taala mensifatkan, menamakan dirinya dengan alim. Apa maknanya alim? Maha mengetahui. Di sisi orang-orang Mu'tazilah sebagiannya, mereka mengatakan Allah alim, maksudnya Allah tidak bodoh, la yajhal. Ya, ini kan wah, lebih mantap ini ucapannya. Allah alim maksudnya Allah tidak bodoh. Apa bedanya kalau kita katakan tidak bodoh dengan pintar? Apa bedanya kalau kita katakan si anu tidak bodoh dengan si anu? Iya, mengetahui, pintar, alim. Hah? Kalau kita katakan alim, ini sudah pasti kejahilan tidak ada padanya. Pasti dia tahu. Tapi kalau kita katakan si fulan tidak bodoh, belum tentu tahu. Paham? Karena bentuknya dia penafian saja. Alim maknanya di sisi mereka la yajhal. Tidak, Allah Subhanahu tidak bodoh. Qadir, Allah Maha Mampu. Dalam Al-Qur'an Allah namakan dirinya Al-Qadir. Allah Maha Mampu. Di sisi mereka maknanya apa? La ya'jiz. Maksudnya Allah tidak lemah. Tidak lemah. Iya. Ini penafsiran orang Mu'tazilah ini batil. Tidak boleh kita maknakan sifat tersebut dengan bentuknya penafian, tidak boleh. Sebab beda maknanya. Hakikat dua penafsiran ini Mu'tazilah hakikatnya sama, kata para ulama. Hakikatnya sama, yaitu Allah tidak berilmu, Allah tidak mampu, Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat apa-apa. Sama saja hakikatnya. Hanya yang kedua ini lebih halus. Wa hadhil ayatu hujjatun alaihim. Kata Syekh, ayat yang kita baca hujjah untuk mereka semua, orang-orang Mu'tazilah, dua kelompok ini, orang-orang Mu'tazilah. Faqad akhbara fiha subhanahu an ihatati ilmi bihamli kulli unsa wa wat'iha haitsu al-mata wal kaif. Iya. Kata Syekh, Allah di ayat yang terakhir dan di dalam matan wasithiyah, dua ayat terakhir Allah menyebutkan kedalaman ilmunya, keluasan ilmunya. Allah sampai menyebutkan Allah mengetahui ibu-ibu yang hamil apa isi kandungannya. Allah mengetahui kandungan. Maksudnya apa kata Syekh? Allah mengetahui mata wal kaif. Kapan melahirkannya dan bagaimana nanti melahirkannya? Apakah dia selamat atau hidup atau bagaimana? Allah tahu semua keadaan-keadaannya. Kama akhbaru an umumi qudrati, sebagaimana Allah menjelaskan keluasan kemampuannya. Wa ta'alluqiha bi kulli mumkin, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keluasan kemampuannya pada segala hal-hal yang mungkin untuk diadakan. Semuanya Allah Subhanahu wa taala mampu. Paham maksudnya? Artinya para ulama menyebutkan bahwa kemampuan Allah Subhanahu wa taala hanya ada pada hal-hal yang mungkin sebagaimana disebutkan. Jadi keluar hal-hal yang mustahil. Paham maksudnya? Menurut Syekh di sini, kemampuan Allah mencakup hal-hal yang memang mungkin untuk diadakan, mungkin untuk dilakukan. Hal-hal yang mustahil, kita katakan seperti pertanyaannya, mungkinkah Allah Subhanahu wa taala mampu Allah menciptakan dua sembahan? Hah? Ini gair mungkin, mustahil. Paham maksudnya? Makanya saya mengatakan kemampuan Allah bikulli mungkin, hanya hal-hal yang memang mungkin untuk diciptakan, diadakan. Wa ihatati ilmihi bi jami'il asya, dan Allah menyebutkan keluasan ilmunya untuk segala sesuatu. Untuk segala sesuatu. Kata beliau, wa ma ahsana ma qalahu al-Imam Abdul Aziz Al-Makki fi kitab Al-Haidah. Perhatikan ya. Baru beliau sebutkan bantahannya tadi yang di atas yang menyebutkan tentang sifat-sifat penafian itu. Kata beliau, betapa indah ucapannya Imam Abdul Aziz Al-Makki dalam kitab Al-Haidah. Li Bishr Al-Marisi, ketika beliau membantah Bishr Al-Marisi Al-Jahmiyah Al-Mu'tazilah. Wa huwa yunadiru, ketika Imam Abdul Aziz Al-Makki rahimahullah mendebat Bishr Al-Marisi. Bishr Al-Marisi namanya. Ini tadi yang saya katakan. Ya. Yang mengatakan Allah tidak di atas. Tapi dia sujud, dia baca Subhanallahil A'la, Maha Suci Allah yang Maha Tinggi di atas. Sama dengan ganti doanya. Ini dia Bishr Al-Marisi. Ketika didebat oleh Imam Abdul Aziz Al-Makki, Allah mengatakan ya, tentang permasalahan ilmu. Tentang permasalahan ilmu. Bishr Al-Marisi mengatakan Allah, ya, tadi yang sebutkan bahwa Allah Alim maksudnya Allah tidak bodoh. Allah Qadir maksudnya Allah tidak lemah. Perhatikan bantahannya. Kata Imam Abdul Aziz Al-Makki, "Inna Allah Azza wa Jalla lam yamdah fi kitabihi malakan muqarraban wa nabiyan mursalan wala mu'minan taqiyan binafil jahli anhu." Kata Syekh Imam Abdul Aziz, Allah ketika memuji malaikat, nabi, rasul dan orang-orang beriman, ketika Allah memuji mereka-mereka ini tentang bahwa mereka ini berilmu, bahwa mereka semua ini berilmu, ada ilmunya mereka ini. Malaikat, orang-orang yang beriman, nabi dan rasul. Ketika Allah puji mereka dalam Al-Quran dalam bentuk pujian, tidak pernah Allah memuji mereka dengan mengatakan mereka tidak bodoh. Ada tidak? Tidak ada. Semua pujian mereka bentuknya penetapan, mereka berilmu. Liyadulla ala isbatil ilmi lahu. Menunjukkan apa kata Syekh? Tetap nisbat ilmu untuk mereka. Malaikat, nabi, rasul, orang-orang beriman yang diberikan ilmu, para ulama. Perhatikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat. Siapa? Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Perhatikan, Allah tidak mengatakan orang-orang yang tidak bodoh. Faham? Allah tidak mengatakan dalam bentuk penafian, tapi Allah menyebutkan pujian dalam bentuk penetapan, mereka berilmu. Maksudnya apa? Memang mereka memiliki ilmu yang Allah berikan kepada mereka. Faham ya? Di sini ada isyarat, ada makna bahwa ketika kita katakan orang itu tidak bodoh, mereka tidak bodoh, belum tentu itu berilmu. Belum tentu. Tapi kalau kita katakan si fulan alim berilmu, pasti dia tahu. Pasti kejahilan tidak ada padanya. Pasti dia tidak bodoh. Tapi kalau kita katakan dia tidak bodoh, belum tentu berilmu. Dan ini yang mereka inginkan. Maksud mereka, orang-orang Mu'tazilah mengatakan Allah berilmu maksudnya Allah tidak bodoh, maksudnya ya sama, Allah itu tidak berilmu, tidak mengetahui apa-apa. Sama saja. Kata beliau rahimahullahu taala, wa inna ma madahum bi isbatil ilmi lahum, akan tapi Allah memuji mereka-mereka ini, malaikat, nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, dengan menetapkan ilmu untuk mereka, bukan dengan mengatakan mereka tidak bodoh. Fana fa bidzalikal jahla anhum. Maka ketika Allah menyebutkan bahwa mereka-mereka ini berilmu, malaikat, nabi, rasul, dan orang-orang beriman, ketika Allah menyebutkan mereka berilmu, berarti secara dalam waktu yang bersamaan terangkat kebodohan dari mereka. Ketika Allah katakan mereka berilmu, berarti terangkat kejahilan dari mereka, hilang. Maksudnya mereka berilmu, bukan bodoh mereka. Faman asbatal ilma nafal jahla. Ini kaidah. Siapa yang menetapkan ilmu, berarti secara waktu yang bersamaan menetapkan, menafikan kejahilan, kebodohan. Paham ya? Kata beliau, siapa yang menetapkan ilmu, kalau ilmu telah dikatakan ada padanya, dia berilmu, berarti dinafikan kebodohan darinya. Wa man nafal jahla, tapi siapa yang menafikan kebodohan, kita katakan dia tidak bodoh. Kata Syekh, lam yusbitil ilma, belum tentu dia menetapkan ilmu untuknya. Belum tentu dia berilmu kalau katakan dia tidak bodoh. Ini bantah untuk mereka yang mengatakan sifat-sifat tadi bentuknya penafian. Wa dalilul aqli ala ilmihi ta'ala. Sekarang beliau membawakan dalil akal. Kalau kalian memang masih memiliki akal yang sehat, perhatikan, ini dalil dari si akal. Sebab mungkin kalau Al-Quran mereka sudah tidak terima lagi. Nah sekarang dari si akal, sebab mereka juga punya akal. Bahkan orang-orang Mu'tazilah dan Asy'ariyah, mereka mendahulukan akal daripada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Kata beliau, wa dalilul akli, dalil secara akal, bahwa Allah berilmu. Wahai orang-orang Mu'tazilah, wahai orang-orang Asy'ariyah yang kalian menafikan sifat ilmu untuk Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan sekarang, kata Syekh, dalil akal bahwa Allah berilmu, annahu yastahilu ijadul asya' ma'al jahli. Tidak mungkin Allah mengadakan makhluk yang besar ini, langit, bumi, laut, gunung, pohon, manusia, semuanya tidak mungkin Allah ciptakan tanpa ilmu. Ketika Allah ciptakan mereka, berarti Allah Subhanahu wa taala itu berilmu. Kenapa? Perhatikan, li'anna ijadahul asya'a bi'iradati. Sebab ketika Allah menginginkan menciptakan sesuatu, segala sesuatu ini dengan kehendak Allah, keinginannya. Wa iradatu, dan keinginan itu, kehendak, tastalzimul ilma bil muradi, mengharuskan harus adanya ilmu terhadap apa yang diinginkan. Ada orang mau buat meja. Dia mau buat meja. Dia pembuat meja, menjual meja. Dia mau buat meja. Dan dia membuat meja memang mau dipasarkan. Pasti dia tahu ukurannya, panjangnya, bagaimana nanti bentuknya ini kalau saya buat. Iya kan? Pasti dia tahu, sudah ada ilmu terhadap meja itu, sebab sudah ada irodah ke sana, sudah ada keinginan ke sana. Berarti dia sudah tahu bagaimana ukurannya, apa bahannya, berapa lama jadinya. Dia sudah tahu semuanya. Paham ya? Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Apakah kita katakan Allah tidak berilmu? Masa Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit yang besar tanpa tiang? Allah tidak tahu. Allah tidak berilmu. Ini dari sisi akal. Walihada qala subhana, oleh karena itu Allah mengatakan ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Allah menggandengkan tentang penciptaan dengan sifat ilmu. Kata Allah, ketahuilah. Ya. Allah mengetahui. Tidakkah kalian mengetahui bahwa Allah mencipta dan Allah Subhanahu wa taala latif, maha lembut dan maha mengetahui. Perhatikan, Allah gandengkan penciptaan dan ilmu. Kenapa? Sebab ketika Allah mencipta, didahului oleh ilmu Allah tentang apa yang ingin dia ciptakan. Berarti Allah berilmu. Dan mereka sendiri menetapkan bahwa Allah, meyakini bahwa Allah pencipta. Orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah dan semuanya, mereka orang-orang sesat. Walianna al-makhluqati fiha min al-ahkam wal itqan wa ajibi sun'ati wa daqiqil khilqati ma yashhadu bi ilmi al-fa'ilaha limtina'i sururi dhalika an ghairi ilm. Masyaallah, kata beliau, seluruh makhluk, makhluk yang ada, kita melihat mereka kerapian, keindahan, iya. Iya kan? Langit rapi, laut ya, lurus, ya. Tanah rendah diinjak-injak, ditanami di atasnya manusia. Ya. Kata Syekh Abdul Rahman An-Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam syarah Manzumah Qaidul Fiqhiyah, ketika beliau mengatakan wadhi ni'amil bahiratil katsira, ya, dalam manzumahnya ketika menyebutkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, wahai manusia, lihat kepada diri kalian tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian melihat semua anggota-anggota tubuh kalian, kata beliau, maka kalian akan mengetahui bahwa semua anggota tubuh itu tidak pas, tidak bisa selain pada tempat yang ada sekarang. Selain tempat yang ada sekarang. Coba tangan keluar dari sini. Bagaimana caranya itu? Lari semua orang. Kata beliau, lihat ciptaan-ciptaan yang ada. Keindahan, ihkam wa itqan, kerapian. Kata Syekh, ini mengharuskan ilmu. Coba kalau orang tidak berilmu, pasti sembrono. Coba, tidak tahu apa-apa, bikin sembarangan, tapi jadinya sembarangan juga. Tapi yang ada pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, keindahan dan kerapian. Kata beliau, keindahan ciptaan, wa daqiqil khilqah, dan kedetailan dalam ciptaan ini, yashhadu bi ilmil fa'il, ini membuktikan ilmunya zat yang membuat itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebab ciptaan yang ada, keindahan yang ada, yang kita lihat ini menghalangi mustahilnya muncul dari zat yang tidak berilmu, tidak memiliki ilmu, mustahil. Kalau kita melihat keindahan yang ada, bagaimana langit, Allah subhanahu wa ta'ala menahan langit agar langit tidak jatuh ke atas, ke atas bumi. Yumsikus samawati antazula, kata Allah. Allah menahan langit itu agar tidak jatuh. Wali anna minal makhlukati man huwa alimun. Ini lagi dari sisi akal juga. Dan kita melihat dari makhluk ada yang berilmu, ya kan? Ulama, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, orang-orang yang berilmu, para ulama, mereka memiliki ilmu. Wal ilmu sifatun kamal, dan ilmu itu adalah sifat pujian, kan begitu? Iya tidak? Ilmu itu sifat pujian. Makanya kata para ulama, tidak usah kalian mencari dalam Al-Quran atau dalam hadis tentang keutamaan ilmu. Cukup orang-orang itu tidak mau dikatakan bodoh, cukuplah itu keutamaan ilmu. Tidak ada yang mau dikatakan bodoh, marah kalau orang kita katakan tolok. Berarti apa? Ilmu adalah keutamaan, sifat sempurna, semua orang mau dikatakan berilmu. Kan begitu? Kata Syekh rahimahullahu taala, "Falau lam yakunillahu aliman lakana fil makhluqati man huwa akmal minhu." Kalau kita katakan Allah tidak berilmu, berarti makhluk lebih pintar daripada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk lebih berilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah yang kasih itu makhluk itu ilmu. Wa kullu ilmin fil makhluq innama istafadahu min khaliqi. Semua ilmu yang ada pada makhluk, para nabi, para rasul, para malaikat, para orang-orang yang beriman, para ulama, ilmu yang ada pada mereka itu sedikit, itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalna 'alaika al-kitabul hikma wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami turunkan kepada Muhammad al-kitab dan sunnah, dan kami ajarkan kamu ilmu yang dulu kamu tidak tahu apa-apa. Siapa ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan keutamaan Allah untuk Muhammad banyak. Nabi 40 tahun terakhir menjadi nabi dan rasul. Sebelumnya belum tahu apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'. Allah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian, kalian tidak tahu apa-apa. Kata Syekh, kalau Allah yang memberikan mereka, wa wahibul kamal ahqqu bihi. Kalau begitu, ketika kita sudah yakin Allah yang memberikan mereka ilmu, kalau begitu zat yang memberikan ilmu itu Allah, lebih berhak kita katakan berilmu. Masa memberikan tapi tidak punya? Kan begitu kaidahnya, faqidu syai la yu'ti. Ini kaidah orang Arab. Yang memiliki, yang tidak memiliki apa-apa, tidak bisa memberi. Itu kaidah orang Arab. Faqidu syai la yu'ti. Yang tidak memiliki apa-apa, tidak bisa memberi. Bagaimana orang mau infak, mau sedekah, tidak ada hartanya, tidak bisa apa-apa. Allah memberikan mereka ilmu, memberikan mereka ilmu pengetahuan yang dulu mereka tidak tahu apa-apa. Kalau begitu, sang pemberi lebih berhak untuk kita katakan al-alim, maha berilmu. Ini dari sisi akal saja. Pada, walaupun sebenarnya subhanallah dalam ayat Allah jelaskan keluasan ilmunya. Di berbagai surah Allah jelaskan. Kenapa mereka masih menafikan sifat-sifat itu? Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Qaidul Muslah, di akhir-akhir pembahasan ketika beliau membantah orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah, orang-orang Asy'ariyah, Syekh mengatakan sampai segitunya beliau mengatakan, wahai orang-orang Asy'ariyah, wahai orang-orang Mu'tazilah, kenapa kalian sangat berani menafikan sifat Allah? Kenapa kalian berani menolak sifat-sifat Allah? Kenapa kalian tidak berani tetapkan saja? Sudah selesai. Kalian lebih berani menolak daripada menetapkan apa yang ditetapkan. Padahal subhanallah, simpel sekali. Menetapkan apa yang ditetapkan, jangan menolak, jangan membagaimanakannya, dan jangan bertanya, dan jangan serupakan dengan makhluk. Selesai. Dan mereka menolak, datangkan tafsir makna lagi. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini betul-betul kekurang ajaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala, keberanian kepada Allah Jalla wa'ala. Baik, dua baris lagi. Wa ankaratil falasifatu ilmahu ta'ala bil juz'iyat. Orang-orang filsafat, tidak ada, orang filsafat juga tidak lolos. Mu'tazilah sudah selesai. Wa ankaratil falasifah, orang-orang filsafat mengingkari ilmu Allah. Perhatikan nih orang filsafat ini dari Yunani, Plato, Aristo. Ibnu Taimiyah membantah dalam kitabnya Darut Ta'arud Bainal Akli wan Naql, Plato, Aristoteles dibantah dari Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam bukunya. Orang-orang Yunani. Orang-orang filsafat mengingkari ilmu Allah juz'iyat. Wa qala innahu ya'lamu asya' ala wajhi kulli. Perhatikan. Filsafat, perhatikan ini, betul-betul mereka betul. Bagaimana kalau kita bilang kasih bodoh-bodoh orang. Dia bagi dulu, ilmu Allah ada dua. Ada ilmu tentang kulli, ada ilmu juz'i. Kalau ilmu kulli, ilmu umum, seperti begini. Allah mengetahui apa yang di laut. Ini ilmu kulli namanya, ilmu umum. Ada ilmu yang juz'i, yang bagiannya. Ilmu juz'i yaitu ikan di dalam lautan, batu-batu karang di dalamnya, berapa jumlah ikan di dalam, berapa jumlah hewan di dalam itu, berapa ekor buaya, berapa ekor semuanya. Itu ilmu khusus namanya, juz'iyat. Kalau ilmu umum kita katakan Allah tahu yang di lautan, umum. Kalau juz'inya, jumlahnya, detailnya di dalam. Paham ya? Nah, orang-orang filsafat katanya, kata Syekh, mereka hanya menetapkan ilmu yang kulli saja, yang di atas tadi, yang umum, yang khusus tidak tahu. Paham? Berarti mereka hanya menetapkan Allah tahu apa yang di bumi, umum. Bijinya, semut-semutnya yang masuk, berapa biji yang keluar, berapa yang ditanam, dia tidak tahu, Allah Subhanahu wa taala. Sama saja Allah tidak tahu apa-apa kalau begitu. Orang filsafat seperti ini. Innahu ya'lamu al-asya'a kulli, ala wajhin kulli sabit. Kata mereka, filsafat mengatakan Allah hanya mengetahui yang kulli, yang umum. Qauli hakikatu qaulihim annahu la ya'lamu syai'an. Kata Syekh, hakikat ucapan filsafat Allah sama sekali tidak mengerti apa-apa walaupun sedikit. Paham ya? Sebab semuanya kulli itu juz'i juga. Semua yang mereka katakan umum itu khusus juga. Paham Mas Unis? Ya Mas Unis, dulu kita belajar masih SD, masih ingat ada namanya kata umum, ada kata khusus. Kata umum, mobil. Ya tidak? Kata khususnya Avanza, Xenia, Velfire, Alphard, ya kan? Tapi mobil ini kalau kita mau bagi juga ini khusus masuk dari kategori kendaraan, motor, mobil, ya kan? Kan begitu? Paham maksudnya? Jadi semua yang mereka anggap kulli itu juz'i. Seperti misalnya Allah mengetahui yang di laut. Ini kan masuk kalau kita katakan ilmu Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh alam. Berarti juz'i juga. Makanya kata Syekh, hakikat ucapan filsafat Allah tidak ketahui apa-apa walaupun sedikit. Dia pancing dulu orang, Allah mengetahui tapi yang kulli saja, yang juz'i, yang khusus tidak tahu. Padahal hakikatnya apa? Allah tidak mengetahui apa-apa. Sebab semua yang kulli itu juz'i juga. Semua yang khusus, yang umum itu kalau kita mau bagi itu tetap khusus dia. Kata beliau, fa inna kulla ma fil khariq huwa juz'i. Sebab apa yang ada di alam semua juz'i itu khusus, kata Syekh. Kama angkarul gulatu minal qadariyah ilmahu ta'ala bi af'al ibad. Sebagaimana orang-orang qadariyah yang ekstrim mengingkari ilmu Allah. Yang tadi saya katakan tadi, yang dikafirkan oleh para ulama yang mengatakan Allah tidak tahu sebelum terjadinya. Ini maksudnya, orang-orang gulunya ekstrimnya orang-orang qadariyah. Yang ekstrimnya orang-orang jahmiyah. Hatta ya'maluha. Allah tidak mengetahui perbuatan hamba sampai hamba itu mengamalkannya. Sebelum hamba mengamalkan, Allah tidak tahu apa yang akan diamalkan hamba. Paham ya? Ini orang-orang Jahmiyah, ini kafir dulu. Sekarang baca menentangnya hampir tidak ada. Tawahhuma minhum anna ilmahu bima yufdi ilal jabr wa qawluhum ma'lumun butlan bidarurah fi jamil adyan. Kata beliau, kenapa mereka orang-orang Jahmiyah mengatakan Allah tidak ketahui segala perkara sebelum terjadinya, Allah tidak mengetahui perbuatan hamba sebelum hamba mengamalkannya? Sebab kalau kita katakan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang akan diperbuat hamba, berarti terpaksa. Maksudnya terpaksa. Pasti terjadi. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala memaksa hamba beramal. Ini mereka. Orang-orang Qadariyah ini. Orang-orang Jabariyah. Mereka yang Jahmiyah dan semisalnya. Kata beliau, wa qauluhum ma'lumul butlan. Ucapan mereka, keyakinan mereka ini diketahui kebatilannya secara pasti, ya, dalam seluruh agama. Dalam seluruh agama. Nanti insyaallah taala dalam permasalahan takdir, di situ beliau rinci semuanya, Qadariyah, Jabariyah, apa pendapatnya, baru di ya, baru dihabisi oleh Syekh rahimahullah. Dibantah satu persatu ucapan mereka. Baik, cukup dulu pada pertemuan kali ini. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allah.